bahwa keutamaan Allah kepada mukmin dan kafir harusnya sama, maka hadza dzulm, itu justru ucapan jelek, ucapan dzulm, ucapan bid'ah. Fahuwa sahibu bid'atin. Allah sudah mengatakan dalam Al-Qur'an, afanaj'alul muslimina kal mujrimin malakum kaifa tahkumun. Kata Allah, afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Apakah kami akan samakan, kami jadikan muslimin seperti mujrimin? Tidak. Malakum kaifa tahkumun? Bagaimana kalian menghukumi, kata Allah? Masa orang mukmin dengan orang yang mujrim, orang yang taat dengan orang yang pendosa dijadikan sama? Wa hadza justru barakallahu fikum, ucapan yang aneh. Kata Allah, malakum kaifa tahkumun? Bagaimana kalian menghukumi? Idan man qala inna fadlallahi 'alal mu'min wal kafir sawa fa huwa sahibu bid'atin bal faddalallahu al mu'min 'alal kafir, bahkan Allah utamakan orang mukmin di atas orang kafir. Wat ta'i 'alal 'asi, orang yang taat Allah angkat derajatnya, Allah berikan fadilahnya lebih tinggi daripada ahli maksiat. Wal ma'suma 'alal makhdhul, akan dibedakan oleh Allah dari sisi fadilahnya antara seorang yang terjaga dan orang yang terhina. Terjaga dari kesalahan, terlindungi oleh Allah SWT, sedangkan makhdhul yang dibiarkan. Tidak akan sama. Dan itu adlan minhu, itu merupakan keadilan. Huwa fadluhu yu'tihi man yasha, ini fadilah Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan pada siapapun yang dikehendakinya. Wa yamna'uhu man yasha, dan Allah menghalanginya dari siapa yang dikehendakinya. Ikhwani fid din a'azzakumullah wa muslimin rahimani wa rahimakumullah. Keadilan Allah sudah pasti. Keadilan Allah maha sempurna, maha adil. Dan seorang mukmin wajib beriman dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ragu kufur, apalagi mengingkari. Allah berapa kali menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa ma ana bidhallamin lil 'abid." Kami tidak mendzalimi hamba-hambaku. "Wa ma ana bidhallamin lil 'abid." Dan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat lain menyatakan Allah tidak mendzalimi mereka, walakinnahum humudz zalimun, tapi merekalah yang zalim. Allah tidak zalim. Wa ma zalamahumullah, Allah tidak mendzalimi mereka. Dan masih ada beberapa ayat lain yang semakna dengan itu. Artinya masalah keadilan wajib diimani, i'tiqadan, keyakinan bahwa Allah Maha Adil. Adapun tentang rinciannya, kalian tidak tahu. Kalian tidak tahu. Allah yang maha tahu bagaimana keadilan dan apa yang harus Allah takdirkan, dan kepada siapa Allah berikan fadilah, kepada siapa Allah tidak berikan, kepada siapa Allah berikan hidayah, kepada siapa Allah tidak berikan hidayah. Allah maha tahu siapa yang pantas dijadikan sebagai rasul, siapa yang tidak. Allah maha tahu. Allahu a'lamu haitsu yaj'al risalatahu. Allah maha tahu siapa yang pantas diberi risalah. Dalam surat Al-An'am ayat 124. Allahu a'lam haitsu yaj'al risalatahu. Maka semuanya dengan keadilan. Maka yang namanya keadilan itu diimani. Allah menakdirkan itu yang adil. Kenapa yang itu diadab? Itu yang adil. Kenapa yang ini makmur? Itu yang adil. Kenapa justru mereka ditimpa musibah? Itu keadilan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Jangan mengukur Allah dengan hitungan kalian, wahai manusia. Jangan mengukur Allah dengan hitungan-hitungan manusia yang lemah. lemah pikirannya, lemah otaknya, dan tidak a'lamul ghaib. Tidak tahu yang ghaib. Kenapa kok si fulan tidak dikasih hidayah? Kasihan, padahal orangnya baik sekali. Mau bilang apa? Kamu tahu apa? Kamu hanya tahu zahir, kamu tidak tahu batinnya. Kamu hanya tahu yang nampak, kamu tidak tahu yang ghaib. Wallah alamul ghuyub. Allah Maha tahu segala kegaiban-kegaiban, maka jangan diukur dengan ukuranmu. Maaf, kamu pemandangannya terbatas, matanya terbatas, pendengarannya terbatas, pikirannya terbatas, pengetahuannya serba terbatas. Jangan mengukur Allah dengan ukuranmu. Harusnya, ini kurang ajarnya mereka, Ahlul Kalam, Mu'tazilah, dan yang bersamanya. Harusnya, Allah biarkan mereka, jangan ditakdirkan mukmin dan kafir. Diberikan fasilitas yang sama. Coba, mana yang beriman, mana yang tidak. Ini kurang ajar namanya. Mau ngatur Allah? La yus'alu amma yaf'al, wahum yus'alun. Allah tidak ditanya, kenapa menakdirkan begini, kenapa menakdirkan begitu. Allah tidak ditanya, kenapa Allah melakukan hal ini, kenapa Allah melakukan hal itu. Tidak. Tetapi mereka yang akan ditanya. Kalian, kita, manusia yang akan ditanya oleh Allah SWT, kenapa berbuat begini, kenapa berbuat begitu. Jangan terbalik. Kenapa kok Allah menakdirkan begini? Kenapa si fulan yang begini kok ditakdirkan begitu? Kenapa yang begitu ditakdirkan begini? Kenapa Allah ini enggak adil? Astaghfirullah. Tub ilallah. Bertaubatlah pada Allah Subhanahu wa taala. Kamu tahu apa? La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya. Mengapa mengatakan menakdirkan ini dan itu? Tidak ditanya, tidak layak ditanya. Mengapa? Wallahu fa'alun lima yurid. Allah fa'alun lima yurid, Maha melakukan apapun yang dikehendakinya. Kamu tidak berhak protes apapun. Kamu makhluk, Allah khaliknya. Kamu diciptakan, Allah yang menciptakannya. Terserah Allah SWT. Seluruh langit dan bumi milik Allah, dan apa yang ada di antara keduanya milik Allah. Wallahu yaf'alu fi mulkihi ma yasha'. Allah Maha melakukan pada kerajaannya, pada miliknya, sekehendaknya. Kalau ada seseorang berbuat pada milik orang lain seenaknya, itu zalim. Tapi kalau seorang melakukan pada miliknya, ya terserah, itu milik dia. Itu barakallahu fikum, pada manusia masih ada kritikan. Mengapa? Karena pemilikannya bukan pemilikan hakiki. Kamu dan semua yang ada padamu milik Allah. Maka kalaupun badanmu punya kamu, tapi gak boleh disayat-sayat. Gak boleh. Gak boleh bunuh diri. Lo badan-badan saya, gak boleh. Kenapa? Pada hakikatnya bukan milikmu, milik Allah. Maka bagi Allah mutlak. Karena semua milik Allah, maka Allah melakukan apapun, Allah tidak zalim. Allah menciptakan bumi, kemudian menghancurkannya pada hari kiamat. Allah menciptakan langit, kemudian Allah gulung di hari kiamat. Allah hancurkan di hari kiamat. Allah menciptakan alam semesta, kemudian Allah hancurkan di hari kiamat. Siapa yang berhak protes? Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Yaf'alu fi mulkihi ma yasha. Barakallahu fikum. Demikian pula yang dibahas pada bab kita ini, bahwa keadaan manusia berbeda-beda. Yang ini diutamakan, yang ini dijatuhkan, yang ini diangkat, yang ini diturunkan, ila akhirnya. Berkata Syekh Shalal Fauzan dalam syarahnya dalam Umdatul Qari. Qauluhu wa'lam anna Allah faddala al-ibada ba'dahum 'ala ba'd fi dunya wal akhirah. Ketahuilah bahwa Allah mengutamakan para hamba sebagian di atas sebagian yang lain dalam masalah dunia dan akhirat. Ai annas faddala Allah ba'dahum 'ala ba'd. Yani manusia dibeda-bedakan oleh Allah Subhanahu wa taala fadilahnya. Faddalal mu'min 'alal kafir. Allah berikan keutamaan orang mukmin di atas orang kafir. Bimadza? Bima a'tahu Allah minal imani bisababi imanih. Karena apa yang Allah berikan padanya dari keimanan, karena sebab keimanannya. Fazaduhum imanan ma'imanihim. Allah tambahkan keimanan bersama keimanan mereka. Allah kasih karena dia memiliki iman, Allah tambah imannya. Wa harramal kafir, dan Allah haramkan bagi orang kafir fadilahnya. Bisababi kufrihi, karena sebab kekufurannya. Wa faddalallahu almu'minina ba'dahum 'ala ba'd, dan Allah beda-bedakan di antara mukminin sebagian di atas sebagian yang lain. Ini mukmin mendapatkan fadlun li imanihi. Tetapi ada mukmin yang mendapatkan afdala minhu, dan ada lagi yang afdala minhu, ada lagi yang afdala minhu, afdala minhu, afdala minhu. Artinya beda-beda di antara orang beriman pun. Kama anna imanahum yatafadhal, sebagaimana iman mereka punya tafadhal. Ada yang imannya sempurna, ada yang imannya kurang, ada yang imannya lemah, ada yang imannya dhaif, berbeda-beda. Maka keutamaannya pun berbeda-beda. Fatafadhala bisababi tafaduli imanihim. Warrusul faddalallahu ba'duhum 'ala ba'd, sebagaimana para rasul juga Allah beda-bedakan keutamaannya. Walaupun seluruhnya utama, tetapi Allah beda-bedakan keutamaannya. Allah katakan, tilkar rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Itulah para rasul, kami utamakan sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Di antara mereka ada yang Allah khususkan dengan pembicaraan. Wa kallamallahu Musa taklima. Di antaranya ada yang Allah khususkan dengan mukjizat-mukjizat yang khusus. Di antara mereka ada yang Allah utamakan sekian macam fadail antara rasul dengan rasul yang lain, masing-masing memiliki keutamaan. Wa afdalur rasul Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan yang paling afdalnya, yang paling mulianya adalah Rasulullah, khatamun nabiyyin, penutup para nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fahada fadlullah yutihi man yasha. Inilah fadilah Allah yang Allah berikan pada siapa yang Allah kehendaki. Wala ahad ya'tarid 'ala Allah, tidak boleh seorang pun protes pada Allah Subhanahu wa taala. I'tirad, protes, menyatakan ke hadapan Allah bahwa engkau tidak adil, kenapa engkau berikan begini? Enggak bisa. Tidak ada hak bagi seorang pun untuk i'tirad 'ala Allah. Karena hada mulkuhu, karena itu milik Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah yaf'alu fi mulkihi man yasha. Karena Allah yang memilikinya, maka Allah yu'tihi man yasha. Sebagaimana pernah kita kisahkan seseorang yang datang kepada ahli sunnah, kepada seorang tokoh ahli sunnah, dengan memberikan mukaddimah. Segala puji bagi Allah, alhamdulillah, al-adl atau al-adil, maha suci Allah yang maha adil, yang tidak pernah membolimi hambanya. Karena ulama tadi tahu orang ini adalah orang dari kalangan Qadariyah yang mengingkari takdir, maka dia menyatakan alhamdulillah. Alladhi yaf'alu fi mulkihi man yasha. Segala puji bagi Allah yang maha melakukan apapun pada miliknya sekehendaknya. Mulai Qadariyah tadi berkata, apakah termasuk keadilan kalau Allah takdirkan manusia jadi kafir kemudian dimasukkan dalam neraka? Dia yang menakdirkannya, dia yang masukkannya dalam neraka. Maka ulama tadi berkata, ayaf'alu fi mulkihi au mulkika ant. Apakah Allah melakukan pada miliknya atau pada milikmu? Orang tadi tidak bisa menjawab, kecuali, ya memang bukan milik kami, milik Allah. Kalau itu milik Allah, Allahu fa'alun lima yurid, wa yaf'alu fi mulkihi ma yasha. Allah maha melakukan apapun pada miliknya sekehendaknya. Protes apa kamu? Ikhwan ibn a'azakumullakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kisah yang dinukil oleh Ibn Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Syifa'ul Alim. Fal mulku mulkuhu yu'tihi man yasha wal fadl fadluhu yu'tihi man yasha. Semua kerajaan miliknya. Semua apa yang ada di alam ini miliknya. Maka Allah berikan pada siapapun sekehendaknya. Wa fadluhu, dan juga fadlahnya juga miliknya. Yu'tihi man yasha. Allah berikan apa yang merupakan miliknya kepada siapa yang dikehendakinya. Apa haknya untuk protes? Jangan pakai kias. Karena tidak ada yang bisa dikiaskan dengan Allah. Jangan pakai analogi. Karena tidak ada yang sama dengan Allah. Bukankah kias dan analogi harus dengan musyabbah wa musyabbah bihi dan ada wajhu syabah? Bukankah kias dan analogi harus ada yang dikiaskan, harus ada yang dikiaskan dengannya, dan harus ada sisi kesamaan? Apakah ada yang sama dengan Allah? Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Allah tidak ada yang serupa dengannya apapun, maka jangan pakai kias, jangan pakai analogi, enggak bisa. Bukankah kalau enggak bisa? Allahumma illa aulawi. Tahu aulawi? Aulawi itu kias tapi aulawi. Kalau makhluk saja pada miliknya dia berhak untuk melakukan apapun, apalagi Allah yang benar-benar memiliki seluruh alam. Padahal manusia bukan memilikinya secara hakiki. Karena dia dan apa yang dimilikinya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Maka masih tetap ada aturan syariat. Jangan bunuh diri, jangan menyakiti diri sendiri. Wala tulqu bi'aidikum ila tahlukah ila akhirih. Namanya awlawi. Barakallahu fikum. Kalau seseorang yang buta dengan seorang yang melihat, mana yang lebih sempurna? Yang melihat. Maka Allah lebih-lebih lagi maha melihat. Apakah yang mendengar dan tuli yang lebih sempurna yang mana? Yang mendengar. Maka Allah lebih mendengar lagi. Itu namanya qiyas aulawi, bukan analogi. Qiyas aulawi itu qiyas untuk menunjukkan bahwa Allah lebih dari itu. Lebih dari itu. Kalau manusia yang mendengar dikatakan sempurna, maka Allah lebih-lebih lagi maha mendengar. Kalau manusia yang bisa melihat itu sempurna, maka Allah lebih-lebih lagi maha melihat. Walaysa kamitslihi syai'. Tentunya tidak sama dengan kalian dengan makhluk. Tidak memiliki mata yang seperti kalian, tidak memiliki telinga yang seperti kalian. Karena Allah laysa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Qala المعتزلة يقولون يجب على الله أن يعدل بين الناس ويعطيهم سواء. Kata معتزلة, seharusnya Allah bersikap adil di antara manusia dan memberikan pada mereka fasilitas yang sama. وهذا سوء أدب مع الله. Ini adalah adab yang jelek kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Su'u adab. Tidak punya adab kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ngatur Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa kamu? Mau ngatur Allah? Harusnya Allah begini, harusnya Allah begitu. Ini orang kurang ajar. Kufur. Siapa kamu? Makhlukun yukhlaq. Kamu itu makhluk yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mau mengatur penciptanya? Ada su'u adab ma'allah. Wa'tirad alaih, dan penentangan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ta'ala Allah amma yaquluna 'uluwan kabira. Maha tinggi Allah, setinggi-tingginya dari apa yang mereka katakan. Wallahu jalla wa'ala yufaddil ba'd khalqihi 'ala ba'd. Maka Allah subhanahu wa ta'ala dengan kehendaknya mengutamakan sebagian makhluknya di atas sebagian yang lain. Ya terserah Allah SWT. Ada makhluk yang tidak diberi oleh Allah taklif. Tidak diberi syariat. Binatang-binatang dan sejenisnya. Ada makhluk yang dijuluki dengan as-saqalan. Dua yang berat, manusia dan jin, diberi. Tidak perlu pakai tanya, kenapa? Tidak perlu. Karena jawabannya sudah jelas, terserah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yaf'alu fi mulkihi ma yasha. Allah Maha melakukan pada miliknya sekehendaknya. Barakallahu fiikum. Qala wa hadha mulkuhu la'tirad 'alayh. Ini milik Allah. Allah bagikan sekehendaknya, Allah berikan pada yang dikehendakinya, dan Allah tidak berikan pada siapa yang dikehendakinya. La'tirad 'alayh. Tidak ada protes, tidak ada penentangan, enggak boleh menentang. Ini milik Allah. La yu'adzib ahadan bighairi jarimatih. Dan Allah Maha Adil, tidak mengadab seseorang tanpa dosa. Tidak akan. Li'anna hadha yunafil 'adl, karena itu bertentangan dengan keadilan. Wallahu la yadhlim, Allah tidak mendzalimi. Fala yu'adzib ahadan min duni jurmin. Allah tidak mengadab seorang pun tanpa dosa. Au yu'adzib ahadan bi jarimati ghairihi. Tidak pula mengadab seseorang karena dosa orang lain. Tidak. Allah berfirman, wala taziru waziratun wizra ukhra. Wa in tad'u mutqalatun ila himliha la yuhmal minhu syai' walau kana dha qurba. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Tidaklah seseorang memikul dosa orang lain. Tidaklah seseorang memikul dosa orang lain. Wa in tad'u mutqalatun, kalaupun orang yang memiliki dosa besar, dosa berat, mengajak orang lain untuk memikulnya, la yuhmal, tidak bisa dipikulkan pada orang lain. Walau kana dha qurba, walaupun kerabatnya sendiri. Ikhwan ibn a'azakumullah. Adapun hadis yang menyatakan man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruhu wa ajru man amila biha falahu ajruha wa ajru man amila biha wa man sanna sunnatan sayyi'atan fa alayhi wizruha wa wizru man amila biha. Seorang yang berbuat kebaikan diikuti orang-orang lain, dia mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya. Dan siapa yang mengerjakan satu dosa yang diikuti, satu kejelekan yang diikuti, maka dia mendapatkan dosanya dan dosa orang yang mengikutinya. Ini bukan memikul dosa mereka. Mengapa? Karena mereka tetap dosa. Tidak dipindahkan ke sini. Tidak. Sebab dalam hadisnya disebutkan, وَلَا يَنْقُسْ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٍ وَلَا يَنْقُسْ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٍ. Tidak berkurang dosa-dosa mereka sedikit pun. Artinya pengikutnya yang 10 ini semuanya mendapatkan dosa sesuai dengan apa yang dilakukan. Tetapi orang yang pertamanya ini mendapatkan 11 dosanya dia dan 10 dosa orang yang lainnya. Mengapa? Bukan memikul dosa mereka. Mereka tetap dosa. Tetapi karena dia bertanggung jawab. Karena engkaulah penyebab mereka berdosa. Engkaulah pengajaknya. Engkaulah pendahulunya. Engkaulah contohnya yang diikuti oleh mereka. Auzubillah. Taib, ini berbeda. Tetapi maknanya taziru waziratun wizra ukhra, yang berbuat di sana, yang diadab yang ini. Itu tidak mungkin. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Wallahu jalla wa ala min nahiyatil jazaa' ma yajrihi 'adl. Amma min nahiyatil 'ata' fahada fadlun minhu wala ahad ya'tarid alaih. Allah Azza wa Jal, dari sisi jaza, pembalasan, maka membalas dengan adil. Membalas dengan adil. Tidak mengazab kecuali sesuai dengan dosanya. Sesuai dengan kadar dosanya. Adapun min nahiyatil ata, adapun dari sisi pemberian, maka Allah memberikan sekehendaknya, tidak terbatas. Ini sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi, maha mulia. Kalau urusan membalas, membalas setimpal. membalas sesuai dengan kadar dosanya, kadar jarimahnya, kadar kejelekan-kejelekannya. Itu pun wa ya'fu an katsir. Allah memaafkan sekian banyak. Tetapi kalau pemberian, Allah akan berikan sekehendaknya berlipat-lipat kali sampai tak terhingga. Allah lipatkan 10 kali, sampai 100 kali, sampai 700 kali, sampai sekehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka Allah katakan, illa shaum, as-shaumu li wa ana ajzi bihi. Seluruh amalan dilipatkan sekian kali, kecuali puasa. Aku akan lipatkan sekehendakku, kata Allah. Karena itu untukku. Dan aku akan berikan pahalanya sekehendakku. Siapa yang berhak protes? Kok yang ini dibalas 100, yang ini dibalas 700, yang itu dibalas dengan 1000? Urusan Allah SWT. La'tirada li ahad. Tidak boleh ada penentangan, enggak boleh ada protes bagi siapapun. Allah yaf'al fi mulkihi ma yasha. Qauluhu, ucapan beliau, ucapan musannif, faman qala inna fadlallah 'alal mu'min wal kafir sawa, siapa yang mengatakan bahwa fadilah Allah terhadap mukmin dan kafir sama, fahuwa sahibu bid'ah, maka dia pengikut bid'ah, pelaku bid'ah. Hadza qaulul mu'tazilah, ini ucapan mu'tazilah dan ucapan jabriyah. Kata jabriyah, semua ditakdirkan oleh Allah, yang mukmin ditakdirkan oleh Allah, yang kafir ditakdirkan oleh Allah, karena sama-sama ditakdirkan berarti sama, tidak ada yang salah, enggak ada yang benar, semuanya ngikut apa yang Allah takdirkan, enggak ada yang salah. Orang mukmin beriman karena takdir Allah, enggak perlu dipuji. Yang kafir-kafir karena takdir Allah, enggak usah dicerca. Jadi sama kedudukannya, sama-sama menjalankan takdir. Mukmin menjalankan takdir, kafir juga menjalankan takdir. Sawa. Fahada sahibu bid'ah. Ucapan seperti ini ucapan ahli bid'ah. Na'udzubillah dalal. Yaqulun, kata Mu'tazilah, innallaha yajib an yaj'alan nas kullahum mu'minin. Kata mereka, seharusnya Allah menjadikan seluruh manusia beriman. Ini Mu'tazilah, yang tadi Jabriyah. Wa la yaj'al ba'dahum kafiran wa ba'dahum mu'minan. Jangan yang satu dijadikan mukmin, satu dijadikan kafir. Sebagian dijadikan beriman, sebagian dijadikan kufur. Jangan, harusnya disamakan semua. Kata Mu'tazilah. Fahada ahlul bid'ah. Sahibu bid'ah. Yaj'aluhum kullahum aghnia, dan harus dijadikan semuanya sama. Kaya semua, enggak ada yang miskin. Yaj'aluhum kulluhum ulama, semuanya berilmu. Jangan ada yang tidak berilmu. Ini na'udzubillah ngatur Allah subhanahu wa ta'ala. Kekurang ajaran yang sangat dahsyat dari Mu'tazilah. Karena mereka selalu mengatur, mendudukkan madhabnya di atas akal. Maka mereka berpikir, ini pikiran mereka, na'udzubillahi minad dalal, seharusnya seluruh manusia dalam keadaan sama, kekayaannya sama, ilmunya sama, semuanya sama, terus dilihat siapa yang mau percaya sama Allah, siapa yang tidak. Baru itu adil. Yang beriman pantas dipuji, yang kufur pantas dicerca. Tapi kalau yang ini diberikan kekayaan, yang ini diberi kemiskinan, yang kaya senang kemudian beriman, yang miskin sengsara kemudian kufur, ya enggak bisa dibet, enggak bisa adil itu, kata mereka. Enggak adil, itu pikiran mereka. Yang ini tidak tahu, sesat. Yang ini tahu, ya enggak sesat. Ya kasihan dong yang tidak punya ilmu. Harusnya astagfirullah, astagfirullah. Selalu berkata begitu. Selalu berkata harusnya, harusnya, harusnya, seakan-akan mereka lebih pintar dari Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan mereka lebih alim daripada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillah minal kufur. Seharusnya dibikin sama semua, dibikin kekayaan sama semua, kemudian siapa yang beriman, siapa yang tidak. Jangan diatur, jangan ditakdirkan. Ini barakallahu fikum jahluhum. Pertama, jahlum bimada? Bima'rifatillahi wa asma'ihi wa sifatih. Pertama, kebodohan mereka tidak kenal Allah. Enggak kenal nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang maha mulia, maha tinggi, maha sempurna. Itu mereka tidak kenal. Sehingga mereka anggap seperti makhluk saja. Harus begini, harus begitu, harus begini. Jangan ngukur Allah dengan ukuran makhluk. Jangan membuat bingkai untuk Allah dengan bingkai makhluk. Kasih batasan-batasan makhluk, diterapkan Allah harusnya begini. Itu namanya dungu. Karena tidak tepat. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Enggak ada yang sama dengan Allah. Maka jangan pakai hukum-hukum manusia. Allah Maha tahu, Allah Maha mendengar, Allah Maha tahu apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi dan apa yang akan terjadi. Dan apa yang tidak terjadi, bagaimana kalau terjadi Allah tahu. Maka Allah bisa lebih adil daripada apa yang kamu pikirkan. Allah lebih adil daripada apa yang kamu bayangkan. Harusnya begini-begini. Itu yang kamu bayangkan enggak ada apa-apanya karena kamu jahil, enggak tahu ilmu, tidak alimul ghaib, enggak tahu yang akan datang, enggak tahu hati manusia, enggak tahu apa yang ada di benak manusia, enggak tahu. Maka mereka tidak bisa adil. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Adil karena Allah Subhanahu wa taala memiliki perangkat-perangkat keadilan yang sempurna. Subhanahu wa taala. Qala وهذا اعتراض على الله. Ucapan Mu'tazilah tadi adalah kritikan kepada Allah. Menentang Allah. Padahal Allah لِأَنَّ اللَّهَ حَكِيمٌ وَلَيْسَ مِنْ حِكْمَتِهِ أَنْ يَجْعَلَ النَّاسَ كُلَّهُمْ سَوَاءَ. Allah itu Maha memiliki hikmah. Dan tidak termasuk hikmah kalau Allah jadikan manusia semuanya sama. Dalam ilmunya sama. Dalam kekayaannya sama. أو في الثروة dalam harta benda sama, أو في الثواب والعقاب sama. فهذا ليس من الحكمة. Itu bukan hikmah. Ikhwani fi dinillah a'azakumullah. Apakah termasuk hikmah kalau kamu berpikir untuk adil pada anak-anakmu dengan memberikan harta yang sama semuanya, yang dewasa sampai yang bayi? Semuanya dikasih harta yang sama. Kamu uang sakunya sekian sama. Ya enggak adil. Mengapa? Keperluan bayi berbeda dengan keperluan anak SD. Anak SD berbeda keperluannya dengan anak SMP. Berbeda lagi dengan yang sudah dewasa. Bagaimana mungkin disamakan? Itu bukan hikmah. Ikhwani fillah a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha memiliki hikmah. Kadang kalian tahu apa hikmahnya, kadang kalian tidak tahu. Kemudian mengatakan tidak ada hikmahnya. Padahal ada dan kamu tidak tahu. Barakallahu fikum. Qala wa laysa min hikmati an yaj'ala an-nas kullahum aghnia aw kullahum. Allah jadikan mereka semuanya kaya. Allah jadikan mereka semuanya akan jadi kharibal kaun. Alam semesta akan rusak kalau dibikin sama semua. Dan ini khayalannya kaum ateis, komunis, sosialis berkhayal. Betapa indahnya kalau satu negeri tidak ada yang kaya, enggak ada yang miskin, sama semua. Makan sama-sama makan, lapar sama-sama lapar. Ilmunya sama semua. Belajar sama-sama belajar. Itu khayalan siapa? Komunis. Tidak pernah berhasil di negara manapun. Di negara Sovietnya enggak berhasil. Di negara Cina enggak berhasil. Di mana-mana enggak pernah berhasil. Karena itu khayal. Khayal, khayal. Mustahil. Tidak mungkin bisa. Bagaimana menjadikan orang yang semangat dengan orang yang malas makannya sama. Rezekinya sama. Gak mungkin. Mustahil. Yang ini semangat, rajin bekerja. Tentunya mendapat penghasilan lebih. Dari mereka yang malas. Tidak mau bekerja, tidak mau beramal. Barakallahu fikum. Mereka berpikir harus sama semua. Ya gak bisa. itu justru tidak adil. Ternyata pikiran komunis ini bukan baru, kuno. Sudah sejak Mu'tazilah, seharusnya Allah menjadikan semua manusia itu sama semua. Harusnya Allah menjadikan manusia itu tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin, semua sama. Ilmunya tidak ada yang pintar, tidak ada yang bodoh, semua sama. Berarti tidak ada belajar mengajar. Siapa yang mau belajar dan siapa yang diajari? Dan siapa gurunya? Sama semua ilmunya. Berarti tidak ada sodakoh. Karena tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin, sama semua. Siapa yang bersodakoh dan siapa yang disodakohi? Berarti tidak ada, apa lagi? Tidak ada dakwah, karena semuanya beriman. Ikhwanibni a'azakumullah, ini na'udzubillah, ucapan-ucapan kufur dari Mu'tazilah. Dan Allah bantah dengan kalimat, afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Masa kami akan samakan keadaan muslimin dengan mujrimin. Muslim dengan mujrim. Mau disamakan? Tidak mungkin. Malakum kaifa tahkumun. Bagaimana kalian menghukumi, kata Allah. Kharibal kaun, akan hancur alam semesta. Kalau dituruti kemauan Mu'tazilah, akan hancur alam semesta. Liannahum la yajiduna man yaqumu bil a'mal. Karena tidak akan ada yang mau bekerja. Biasanya yang bekerja yang di bawah kepada yang di atas untuk mendapatkan apa? Gaji. Orang miskin bekerja pada orang kaya mendapatkan gaji. Kalau sama semua, siapa yang mau bekerja? Siapa yang mau bantu? Siapa yang mau jadi supirnya? Siapa yang mau jadi kamu? Ya supir saya. Terbalik. Kata si supirnya, kamu jadi supir saya. Sama. Tingkatannya sama, kekayaannya sama. Kamu bantu saya. Justru saya ingin kamu bantu saya. Sama tingkatannya. Ini barakallahu fikum mustahil. Dan itu khayalannya orang-orang komunis. Qala walaysa min hikmah, itu bukan hikmah. Li'annahum la yajiduna man yaqumu bil a'mal. Ini saya tidak akan ada yang mau menegakkan pekerjaan-pekerjaan. Wa yatawaqqaf al intaj, dan tidak akan ada produksi-produksi. Intaj, produksi, pabrik. Mengapa? Lah yang mau jadi buruh siapa? Yang mau jadi buruh siapa? Pemilik pabriknya dengan yang mau jadi buruhnya kekayaannya sama. Ya seperti tadi, akan bertikai. Berarti gak akan ada pabrik-pabrik. Gak akan ada. Ikhwan yang dina'azakumullah, ini laisa minal hikmah. Walihada fallahu subhanahu wa ta'ala faddala ba'dan nasi ala ba'din fir rizq. Allah beda-bedakan manusia. Ada yang diuji dengan kekayaan, ada yang diuji dengan kemiskinan. Ada yang diuji dengan keilmuan, ada yang diuji dengan kebodohan, ada yang diuji dengan kepandaian, ada yang diuji dengan kedunguan. Masing-masing diuji. Ja'ala hadza ghaniyan wa hadza faqira. Yang ini jadikan kaya, yang ini jadikan miskin. Li ajli amaratil kaun. Coba dilihat yang miskin. Apakah dia iri dengki pada orang kaya atau tidak? Orang kayanya juga diuji. Bagaimana orang kaya ini? Apakah memperhatikan orang miskin? Apakah menyayangi mereka, membantu mereka, bersedekah pada mereka, memberi makan mereka? Lau kanu kulluhum aghnia, kalau mereka semua kaya, ma antaju syai'an, enggak akan ada hasil apapun. Walau kana kulluhum fuqara, atau kalau semuanya miskin, mastata'u yastaghiluna wa yantijun, mereka enggak akan mampu untuk bekerja, untuk menghasilkan penghasilan, enggak bisa. Wallahu fawata bainahum li ajli amaratil kaun. Maka Allah Subhanahu wa taala membeda-bedakan di antara mereka agar memakmurkan alam semesta. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'dhum ba'dan sukhriya. Demikianlah kami angkat sebagian mereka di atas sebagian yang lain beberapa derajat. Ini derajat yang lebih tinggi, ini lebih rendah. Agar sebagian mereka terhadap sebagian lain menjadikannya sebagai sukhriyan. Ayaskhar ba'dhum ba'dan lil 'amal bil ajr bil ujrah. agar masing-masing menundukkan yang lainnya untuk bekerja dengan pemberian. Ujrah itu artinya dengan bayaran. Berarti sukhriyan maknanya adalah taskhir. Seperti Allah SWT sakhara syamsa wal qamar. Allah menundukkan matahari dan bulan. Demikian pula Allah jadikan berbeda-beda agar yang di atas mentaskhir yang di bawah. Untuk apa? Untuk membantu, untuk bekerja, untuk mengerjakan bangunan, untuk membersihkan kebersihan, ila akhirnya. Bimada bil ujrah, dengan bayaran. Kalau sama, siapa yang mau dibayar? Barakallahu fikum. Inda dalika yatanamal kaun, dengan itu alam akan berkembang. Wa tahassal al masalih, akan terwujud segala macam maslahat. Kemudian ucapan beliau, ucapan musannif, bal faddalallahu al-mu'min 'alal kafir wa ta'i 'alal 'asi wal ma'sum 'alal maghdul, faddalallahu al-mu'min 'alal kafir wa faddala al-muti' 'alal 'asi, hadza 'adluhu. Ini di antara tanda keadilan Allah subhanahu wa ta'ala wa fadluhu, fala ahad ya'tarid 'alaihi, maka tidak ada seorang pun yang pantas untuk menentang, untuk protes pada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salama tasliman kathira. Subhanakallahu bihamdik. Ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.